Sorry guys, kita udah cari 20 menitan tapi di Indonesia itu nggak ada sama sekali lagu Indonesia yang kita tahu. Jadi kita nyanyi yang lain aja ya. Oh, cinta couple. Oh. Kita dari tadi cari lagu favorit kita tapi nggak ada. Jadi kita pakai lagu YouTube. Pasti kalian tahu lagu ini. Ah, wait a minute. Ini paling Yui 생각해, Yui. Yui가 보는 생각.